Seiring waktu berlalu, kau tetap di hati, menemani jiwa ini tak pernah terganti. Biarkanlah semua jadi prasasti abadi yang pernah satukan kita dalam hidup ini. Walau banyak cinta yang tak ku rasa, namun hanya cintamu yang tertinggal. Biar bisa ini tersimpan antara dua jiwa yang terpisah, tak mungkin menyatu bersama. Seiring waktu berlalu, kau tetap di sini.